Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوم مسلمين مسلمات، جماعة صلاة مغرب مسجد أو مصلى نور الرحمن rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga selalu dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam kali ini kembali kita melanjutkan pelajaran al-adab al-mufrad, bab birril walidaini ba'da mautihima, bab disyariatkannya berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka berdua meninggal. Berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggalnya ini juga disyariatkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu." Akan diangkat untuk mayyit setelah kematiannya derajatnya. Derajat mayit setelah kematian akan diangkat, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Fayaqulu ay rabbi, maka mayit tersebut akan bertanya, ayyu syai'in hadzih, wahai Rabbku, dengan sebab apa derajatku ditinggikan? Fayuqalu, maka dikatakan kepada mayit tadi, waladuka istaghfaralak. Waladuka istaghfaralak. Anakmu yang telah memintakan ampun untukmu. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas di dalam hadis ini hasungan untuk kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita semasa hidup dan semasa meninggalnya mereka berdua. Terkhusus setelah mereka berdua meninggal, kita sebagai anak jangan lupa selalu mendoakan keduanya. Selalu memintakan ampun keduanya. Dan sangat mungkin kedua orang tua kita itu secara ilmu dan amalan kurang. Berhubung terlambat mengenal sunnah. Berhubung ya terlambat mengenal da'watus salafiyah. Sehingga amalan-amalannya standar. Amalan-amalannya standar. Berjalan di atas keterbatasan ilmu yang mereka dapatkan. Maka sebagai anak yang saleh, setelah kedua orang tuanya meninggal, jangan melupakan selalu memintakan ampun keduanya. Selalu memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jal untuk keduanya dan mendoakan hal-hal yang baik untuk mereka di kuburan dan di akhirat. Sehingga pelajaran ini berlaku untuk kita semuanya yang orang tuanya telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas di dalam hadis ini pula tarbiyah, pendidikan untuk anak-anak muslimin, pendidikan untuk anak-anak muslimin untuk terbiasa mentaati Allah Azza wa Jal sehingga memiliki kepekaan, punya kepekaan kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya mengambil manfaat. Bapak ibunya mengambil manfaat. Karena anak ini sudah dididik dari kecil. Untuk tumbuh kembang mentaati Allah Azza wa Jal. Sehingga jangan ragu. Jangan bimbang. Untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islami. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan anak-anak kita untuk berilmu, jangan su'udzon Allah subhanahu wa ta'ala akan menelantarkan anak-anak kita di saat mereka sudah berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak dan benar diibadai kecuali Allah Azza wa Jal. Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Setelah kita mengikuti perintah Allah, belajar, mengajarkan anak untuk semangat belajar ilmu agama, jangan curiga dan jangan su'udzon kepada Allah. Setelah itu Allah akan menelantarkan anak-anak kita. Jangan pernah berpikir seseorang yang belajar ilmu agama, belajar mentaati Allah Azza wa Jal, akan disia-siakan oleh Allah. Sehingga ketakwaan merupakan jaminan seseorang diberi rizki oleh Allah Azza wa Jal. Seorang muslim tentunya mendengar dan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, niscaya Allah Azza wa Jal akan memberikan jalan keluar, jalan keluar. Solusi-solusi. Sehingga seorang yang bertakwa kepada Allah tidak perlu takut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya rizki yang tidak disangka-sangka. Oleh karenanya para ulama dari ayat ini menjelaskan di antara kunci-kunci rizki adalah ketakwaan kepada Allah. Rizki yang benar-benar rezeki adalah yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Salamah ibnu Dinar al-A'raj rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Salamah ibn Dinar al-A'raj. Al-A'raj itu artinya jalannya agak pincang karena beliau agak pincang. Tapi karena orang berilmu tetap mulia dan selalu didoakan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyatun. Setiap pemberian Allah Azza wa Jal yang tidak mendekatkanmu kepadanya, maka itu adalah musibah, bukan nikmat, tapi nikmat, pakai qaf ya. Kalau pakai ain artinya nikmat. Pakai qaf artinya azab. Ya. Jadi nikmat bukan niqmat. Kalau niqmat azab. Ya. Nah, setiap pemberian entah itu kesehatan, ya, entah itu harta, entah itu teman, entah itu istri, entah itu anak, ya. Kalau tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, maka itu adalah musibah. Anak yang menjauhkan kita dari Allah, ini adalah ujian dan musibah. Harta yang menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jal, maka ini adalah ujian dan musibah. Dan seterusnya. Maka ketika kita berusaha bertakwa kepada Allah, patokan rezeki yang tidak disangka-sangka itu adalah rezeki yang selalu menunjang ketakwaan kita. Tidak dilihat banyak dan sedikitnya. Di dalam hadis qudsi, hadisnya secara sanad dhaif, tapi maknanya benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna min ibadi lau agnaituhu laafsadahul ghina. Wa inna min ibadi lau afqartuhu laafsadahul faqru. Sesungguhnya ada dari hamba-hambaku itu yang apabila diberi kecukupan, hartanya banyak, melimpah, justru akan menjadi orang jahat, tidak menjadi orang soleh. Wa inna min ibadi, dan sungguh dari hamba-hambaku itu ada orang-orang yang seandainya aku fakirkan dirinya, maka dia menjadi orang jelek, orang jahat, tidak soleh. Sehingga patokannya, acuannya bukan sedikit dan banyaknya rezeki yang dititipkan kepada kita. Namun kita mengiringi itu semua dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita banyak, maka hendaknya kita dalam kondisi stabil keagamaannya. Ketika pemberian Allah itu sedang, maka kita tetap stabil dalam kesolehan dan kebaikan kita. Ya. Ketika sedikit juga demikian. Tidak perlu kita mengandai-andai sesuatu yang tidak diberikan kepada kita oleh Allah Azza wa Jal. Karena ini tidak boleh. Seakan kita protes, seakan kita merasa lebih bijak, seakan kita lebih mengetahui dibanding Allah Azza wa Jal. Maka ada seorang tabi'in berandai di depan seorang sahabat. Duhai nikmatnya dua mata yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini menegur, "Ma hamalar rajula ala ayyatamanna?" Apa yang membuat seseorang berandai-andai pada sesuatu yang tidak Allah takdirkan? Bisa jadi ketika kedua mata kita melihat Nabi, kita menjadi kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita tidak diberi harta yang melimpah, tidak perlu kita berandai-andai. Coba seandainya saya seperti fulan, niscaya aku akan wakaf banyak sekali. Saya akan berinfak banyak sekali. Belum tentu, karena orang ketika sudah mulai melihat hartanya bertumpuk, ya kebakhilan pun akan mulai tumbuh. Dan semua yang dia inginkan dirubah menjadi kebutuhan. Ya, paham ya? Pada sebenarnya ini keinginan, tapi dikesankan sebagai kebutuhan. Ya, sebenarnya butuh sih, sebenarnya butuh. Sehingga dimaklumi dan diwajari. Demikian. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan anak-anak kita untuk belajar ilmu agama, jangan pernah su'udzon untuk setelah mereka mengerti ilmu agama akan ditelantarkan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau anak kita mengerti ilmu agama, dalam keadaan posisi seperti apapun, mereka akan bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ketika mereka sakit, tetap mereka akan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Mereka faham bagaimana tata cara ibadah ketika sakit, karena memang diajari oleh asatidahnya. Ketika anak kita sehat, mereka juga bisa menggunakan kesehatannya untuk terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Ketika mereka diberi limpahan harta yang banyak, karena mereka memiliki ilmu, sehingga ilmu itu akan membimbingnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang diberi harta dalam keadaan ilmunya minim, syahwatnya besar, masih muda, waktu luangnya luas, ini kemaksiatan akan timbul darinya banyak sekali. Ya. Kemaksiatan itu media dan perangkatnya, satu punya harta, dua masih kuat, tiga masih muda, empat waktunya ada. Waktunya apa? Ada. Maka di antara cara yang paling efektif untuk menanggulangi syahwat kita dalam kemaksiatan adalah menggunakan waktu-waktu kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, gunakan waktu kita untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Ini. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Pertahanan yang paling baik adalah apa? Menyerang. Ya. Maka sebagian orang yang memang tidak baik, ketika salah, disalahkan, malah menyalahkan. Karena apa? Karena dia berpikir, ya, paling baik untuk bertahan itu menyerang. Ya. Maksud saya, sebelum kita terlihat nganggur, waktunya luang, dan ini akan memasukkan khotorot, akan memasukkan pikiran-pikiran, yang pikiran ini akan dikembangkan menjadi keinginan, yang keinginan ini akan dikembangkan menjadi aksi nyata, maka kita putus. Dengan apa? Dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya, bermanfaat. Apalagi kita di 10 hari pertama Zulhijjah. Kita belum bisa naik haji tahun ini, ya, tapi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang lain. Dengan cara-cara yang lain. Bukan syarat masuk surga sudah naik haji, ya. Tapi hajja yahujju itu artinya menuju. Kita bisa menuju kepada Allah dimanapun kita berada. Dan ibadah-ibadah yang berat itu seringkali tidak diberikan kepada hamba-hamba yang malas-malas. Ya. Ia pun diberikan kepadanya tetap tidak maksimal. Ya. Berbeda seseorang yang di Indonesia sudah semangat sholat 5 waktu, sudah rajin bayar zakat, sudah rajin puasa, kemudian dia diberi rezeki untuk berhaji atau berumroh di tempat yang baik pun, karena mereka biasa beramal soleh, bertambah amal solehnya. Namun ketika mereka di sini juga pemalas, tidak pernah ke masjid, tapi duitnya banyak, sehingga dapat berumroh, dapat berhaji dengan hartanya tersebut, naam, di sana pun tidak akan maksimal seperti saudaranya tadi. Ya. Betul, ketika kita bercampur dengan orang baik, kita akan menjadi orang baik. Betul. Hukum umumnya benar seperti itu. Tapi, qabulul mahal, menerimanya diri kita untuk pengaruh baik, belum tentu. Belum apa? Belum tentu. Ini. Maka, ikhwatil karam, rahimani wa rahimakumullah, ya, seorang mayit setelah meninggalnya, derajatnya diangkat karena doa dan istighfar anak. Ini menuntut kita untuk bersabar mentarbiah anak-anak kita. Kalau kita mampu, kita ajari. Kalau kita tidak mampu, kita titip kepada asatizah. Ya, hafizahumullah, kita bantu sebagai wali santri yang kooperatif, yang baik, yang aktif, bertanya dan membantu asatizah kita di dalam mencetak anak-anak kita menjadi anak soleh. Mencetak anak soleh itu tidak mudah, ya. Namun tidak mudah karena mereka bukan robot. Mereka itu punya hati dan perasaan, ya. Nah, kalau mereka sudah tahu di rumah makanannya lebih enak daripada di pondok, jadwal berangkat ke pondok males-males, ya. Mereka sudah tahu kalau di rumah mungkin bangunnya bisa lebih terlambat di pondok, lebih tertib. Akhirnya anak namanya perasaan, ya, akhirnya lebih sulit untuk berangkat ke pondok. Ya. Ini belum berbicara dari pihak kita sebagai orang tua, ya. Tidak mungkin kita titip-titip saja, tidak mempersiapkan SPP, bulanan, jajan, baru 2 minggu masih 2 kardus, tetap minta ditiliki, minta dijenguk, ya. Begitu dijenguk, mintanya bukan ke warung kecil, Rita, ya, misalnya ke Rita, gitu. Nah, yang diambil sudah 1 keranjang, minta yang basah, ya. Nah, sabar, ya, as-sabar, barakallahu fikum. Ini, karena besok setelah kita meninggal, investasi yang terus akan berjalan itu anak kita ini, ya. Kalau memang mereka berhasil kita cetak, nah, dengan biaya kita, dengan tenaga kita, dengan segala upaya yang kita berikan, dan selalu meminta tolong kepada Allah, kita nanti akan selalu mendapat kiriman doa. Ya. Setiap saat anak itu mengingat kita, sedang sujud mereka mendoakan kita, sepertiga malam mereka mendoakan kita, di mana-mana mereka selalu mengingat orang tuanya. Mengingat orang tuanya. Jadi memang ini investasi dan saham yang kita tanam waktu petiknya itu jauh. Ya, waktu petiknya apa? Jauh. Naam. Dan barakallahu fikum, kita perlu khawatir dan perlu takut kalau sengaja tidak mendidik mereka dengan baik. Kita sudah dilupakan dalam keadaan kita masih hidup dan di depan mata dia. Banyak gak anak seperti itu? Ayahnya masih hidup, ya, umminya, ibunya masih hidup, namun sudah sulit diatur. Ya. Naam. Padahal belum kita masuk ke dalam kubur, mereka sudah lupa kepada kita. Mereka sudah lupa kepada kita. Maka memang, 1 perlu kesungguhan, 2 perlu selalu kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, dan perlu aktif memang, ya. Perlu aktif, ya. Memantau, mendekati, ya, membina, memantau, mendekati, membina, memantau, mendekati, terus demikian, ya. Barakallahu fikum. Kalau akhirnya tetap seperti itu, Nabi Nuh pun tidak disalahkan. Nabi Nuh tidak disalahkan, ya. Naam. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sungguh anakmu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Ya. Sesungguhnya dia telah beramal-amalan yang tidak baik, wahai Nuh. Ya. Nabi Nuh kan juga sudah perhatian, sudah mendekati, sudah membina. Namun apa daya, kita tidak bisa membuat siapapun menjadi soleh. Ya, siapapun menjadi soleh. Nah, maka hadis ini jelas, jangan ragu, jangan bimbang. Didik anak-anak kita dengan pendidikan Islamiyah. Ya, jangan khawatir mereka akan bisa menghadapi kerasnya hidup ini dengan ilmu yang mereka telah pegang. Ya. Kita itu di dalam hidup membutuhkan apa sih? Kita diterima orang, itu yang dibutuhkan, yang ada pada kita itu apa? Jujur, profesional. Jujur, profesional. Kalau Anda jujur dan bisa dipercaya secara pekerjaan, orang itu akan menjadikan kita mitra. Menjadikan kita percaya. Muru'ah, kehormatan. Nah, kehormatan ini akan tumbuh kalau anak kita memiliki sifat as-sidqu, kejujuran. Kejujuran itu diajarkan di pondok-pondok pesantren oleh asatidzah, ya. Naam. Nah, tapi kan anak pondok juga banyak yang tidak mengamalkan ilmu ini. Ya. Ya, daripada kita sengaja tidak mendidik dia, tidak pernah memperdengarkan di telinganya, ya, syariat Allah tentang kejujuran. Nah, oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, mengatakan kepada Zaid ibn Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, ya Zaid, innaka syabun la natahimuka. Wahai Zaid, sesungguhnya engkau itu anak muda, maksudnya kuat. La natahimuka, dan kami tidak mencurigaimu, berarti jujur. Ya, Zaid itu profesional karena dia kuat, ya, akan ditugaskan menulis Al-Qur'an. Menulis Al-Qur'an itu butuh semangat anak muda dan juga kepandaian. Zaid memang baca tulisnya bagus. Berarti kan profesional. La natahimu, kami tidak pernah mencurigaimu wahai Zaid. Berarti dia ini orangnya jujur, amanah. Ya. Nah, ini. Anak-anak kita setelah mereka berilmu, diharapkan mengamalkan ilmu mereka, mereka akan bisa hidup. Dengan harta sedikit mereka tetap baik, dengan harta banyak mereka tetap baik, dengan harta sedang juga mereka akan baik. Untuk mengatakan banyak, sedikit, dan sedang, yang pas untuk anak kita, yang tahu hanya Allah Azza wa Jal. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jal. Nah, itu tadi di dalam hadis. Karena kalau ada dari hamba-hambaku itu, kalau diberi banyak, jadi jelek. Kalau diberi sedikit, jadi jelek. Nah, maka kita tidak perlu mempermasalahkan banyak dan sedikitnya rezeki kita. Namun, ya, hitung serta perhatikan kesolehan kita di setiap keadaan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang jelas, kalau kita ingin derajatnya naik dengan doa dan istighfarnya anak, caranya adalah usaha mensolihkan anak-anak kita. Jangan pernah suudzon kepada Allah ketika Allah memerintahkan anak-anak kita untuk berilmu-ilmu agama. Setelah mereka mengerti, kemudian Allah telantarkan. Tidak mungkin. Ya. Justru anak-anak kita yang mengerti ilmu dunia, ya, belum tentu dalam kesuksesan dan keberuntungan. Loh enggak, gajinya besar, 20 juta, 25 juta. Belum tentu dia bertakwa dengan uang tersebut. Belum tentu dia apa? Bisa memanage harta dia yang 25 juta sebulan, 30 juta sebulan. Belum tentu dia akan menguntungkanmu sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua. Maka sukses itu ketika anak kita soleh. Bukan anak kita kaya. Bukan anak kita apa? Kaya. Naam. Demikian. Barakallahu fikum. Hadza wa qad thabata hadza al-athar marfu'an min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu kama fi sahihah. Ini hadis ini juga telah sabit dalam athar yang dinyatakan sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis berikutnya atau asar berikutnya, contoh anak soleh. Contoh anak soleh. Siapa? Ya Abu Hurairah itu radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Muhammad ibn Sirin seorang tabi'in. Orang soleh, muridnya Abu Hurairah. Bagaimana enggak soleh? Muhammad ibn Sirin itu dikisahkan pernah buang minyak satu drim. Buang minyak satu drim karena ada tikusnya. Ya. Padahal baru beli, baru kulakan. Dibuang. Setelah dibuang, karena dia berpikir kalau saya kembalikan ke pasar, nanti ini dijual lagi ke orang lain. Ya mending saya yang rugi saja. Padahal orang terlihat baik dan buruknya itu kalau bermuamalah dengan duit. Ya. Orang itu akan terlihat orangnya ini wataknya baik atau tidak baik kalau kita sudah mencoba berhubungan dengan dia secara uang, duit, satu. Yang kedua, safar bersama. Safar apa? Bersama. Kalau kita sudah safar bersama dia, kita akan tahu dia itu egois, tidak sabaran, cerewet, mementingkan diri sendiri. Ya, nah, itu terlihat. Akan terlihat. Nah, cuek sama temennya, yang penting dirinya selamat, kelihatan. Ya. Nah, kalau masih di mukim itu tidak kelihatan, karena dia senjata untuk amannya masih banyak. Ya. Demikian pula muamalah harta. Orang itu akan kelihatan bertakwa, wara', itu ketika dia bermuamalah dengannya itu mudah. Ya, maka Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah ketika jual beli, ora kangelen guling nyang. Ya. Nah, semua orang ya wajar namanya orang jualan itu apa? Penginnya mahal. Beli ya penginnya murah, tapi tidak terlalu sulit, jelimet gitu. Nah, Allah akan merahmatinya. Allah akan apa? Merahmatinya. Lah, Muhammad ibn Sirin ini orang soleh. Ya. Nah, beliau buang itu. Besoknya ada orang mengaku-ngaku, ya, dihutangi hanya sedikit. Hanya sedikit. Ya. Kemudian Muhammad ibn Sirin mengatakan, "Ndak, saya enggak hutang." Orang-orang bilang, "Muhammad ibn Sirin, dikasih aja daripada ribut. Kemarin engkau habis selesai membuang harta banyak. Minyak kan ya. Sekarang kok dimintai sedikit saja enggak mau." Bukan masalah sedikit dan banyak. Tapi saya ngerti dia akan makan haram. Dia akan makan haram. Walaupun sedikit saya tahu ini haram. Ya. Nah, jadi saya tidak mau. Ya. Kalau dia bagus-bagus ngomong saya minta gitu kan jelas ya. Minta nih tak kasih. Tapi dia mengeklaim bahwa saya punya tanggungan kepadanya. Padahal tidak. Kan berarti dusta. Dusta enggak? Dusta. Nah, ini. Nah, Muhammad ibn Sirin bercerita. Ini orang soleh menceritakan orang soleh. Kunna inda Abi Hurairah lailatan. Di sebuah malam kami sedang duduk bersama guru kami Abi Hurairah. Nah, ini di antara agar kita baik, dekat dengan orang baik. Ya. Nah, dekat dengan orang baik. Lah, dekat gimana maksudnya? Apa kita ngintili ustaz bae? Enggak. Ya, kita dimanapun ada pengajian usahakan ikut kalau tidak ada uzur. Itu diantara cara agar kita dekat dengan orang baik, ya. Tapi saya bukan orang baik ya. Jangan dikira saya orang baik itu bukan. Belum, masih berusaha menjadi orang baik. Nah, ini. Faqala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa li man istaghfara lahumā. Lagi duduk sama murid-murid ini, ya. Abu Hurairah mengatakan berdoa sengaja supaya mereka pada dengar. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya dan semua yang memintakan ampun untuk keduanya. Ya, pintar ya. Abu Hurairah pintar, radhiyallahu taala anhu. Betul anaknya ibunya cuma Abu Hurairah, tapi anak muridnya Abu Hurairah kan banyak. Jadi yang mintakan ampun jadi banyak. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya dan juga orang yang memintakan ampun untuk keduanya. Ya. Kenapa? Abu Hurairah orang soleh dan beliau sahabiyun jalil. Sehingga qala Muhammad, Muhammad ibn Sirin mengatakan, fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Maka kami pun juga langsung memintakan ampun kepada Allah untuk keduanya, Abu Hurairah dan ibunya. Hingga agar kami masuk pada doanya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu seorang walad saleh. Beliau sangat berusaha sampai ibunya mualaf, sampai ibunya masuk Islam. Inilah karena Abu Hurairah giat dan tekun belajar ilmu agama. Abu Hurairah itu enggak lama loh belajar ke Nabi itu, enggak lama. Menjadi sahabat Nabi itu kurang lebih 3 tahun sekian bulan. Ya mendekati 4 tahun lah. Mendekati 4 tahun. Artinya beliau itu bukan awail as-sahabah. Bukan sahabat-sahabat senior itu ya bukan. Tapi karena tekun, rajin belajar, ilmunya banyak. Ilmunya apa? Banyak dan tidak milih-milih guru Abu Hurairah itu. Abu Hurairah mau belajar kepada Umar, mau belajar kepada Abu Bakar, mau belajar kepada sahabat, siapapun yang dianggap lebih berilmu, meskipun masih ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ibarat sekarang ini tidak milih-milih ustaz tua. Paham ya? Wah, ustaznya ngundu sing tua. Nah, tidak seperti itu. Yang penting ada orang yang bisa memberikan pengetahuan lebih kepada kita. Ya, kita tidak boleh meremehkan. Kita tidak boleh mengecilkan. Karena awal dari kejelekan adalah kesombongan yang ada pada diri kita ini. Orang sombong itu enggak welcome. Babnya mughlaq. Pintunya tertutup. Pintunya apa? Tertutup. Karena Allah telah berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Akan kami palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa hak. Jadi orang sombong itu sulit, dapat ilmu itu sulit. Kenapa? Karena hatinya tidak rendah. Ya. Nah, tempat itu kalau tambah rendah, itu kan tambah nampung banyak. Tambah nampung apa? Banyak. Abu Hurairah sebagai contoh nyata. Abu Hurairah tidak memilih, oh, yang penting harus ngaji sama Rasul tok gitu, enggak. Nah, Abu Hurairah sama sahabat-sahabat ini ya belajar walaupun mereka statusnya adalah murid-murid Nabi. Murid-murid Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini. Maka barakallahu fikum, kita juga hendaknya demikian. Hendaknya demikian. Fihi hirsu Abi Hurairah ta'ala birri ummih. Jelas sekali dalam kisah Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Semangatnya Abu Hurairah untuk berbakti kepada ibundanya. Kepada umminya. Wa talabil istighfari minal muslimin. Dan semangatnya Abu Hurairah untuk dapat istighfar dari muslimin. Dari muslimin. Naam. Ini. Demikian pula semangatnya Muhammad ibn Sirin untuk mendapatkan doanya para sahabat. Ya. Nah, doanya para sahabat itu beda ya dengan doanya ustadz, dengan doanya kiai itu beda. Para sahabat itu doanya lebih mujarab. Lebih apa? Lebih mujarab. Nah, loh ustadz lah iblis itu doa kok dijawab? Ya, kita katakan doanya orang jelek. Ya, meskipun dikabulkan menambah jelek, bisa dipahami? Nah, iblis itu minta apa? Minta umurnya panjang untuk nambah dosa. Ya kan gitu. Untuk menambah dosa dia, untuk menambah pengikut-pengikutnya, yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Ya. Yakunu hizbahu min ashabi sa'ir. Hanyalah dia akan memanggil hizibnya min ashabi as-sa'ir. Ya iya orang-orang jelek itu. Ya doa juga. Ya Allah mudah-mudahan ke narkobanya lolos. Ya, ya doa juga. Kalau masih muslim. Ya, mereka juga ada rasa takut. Ya, mudah-mudahan sampai tujuan. Padahal dia melakukan apa? Keburukan. Tapi ketika dikabulkan kan tambah jelek. Ya enggak? Berbeda dengan orang soleh. Orang soleh itu berdoa, walaupun dipending, walaupun ditunda jawabannya, tetap baik untuknya. Tetap baik apa? Untuknya. Nah, kita balik lagi, doanya sahabat berbeda dengan doanya orang-orang setelahnya. Apakah boleh meminta doa kepada ustadz, kepada syekh, kepada orang yang kita anggap soleh? Nah, boleh tapi jangan keseringan. Ya, nam doa sendiri. Jangan sebentar-bentar tahu lanyung didongakna. Ya boleh. Ya, boleh. Nah. Ya, biasanya orang mau umroh itu, wah sing titip akeh banget, ya. Kalau misal dicatat ya mungkin jadi berapa lembar? Bulan, bulan, bulan, bulan. Enggak apa-apa, ya. Tidak mengapa, cuman jangan sering-sering. Nah, enggak apa-apa, boleh. Dan orang yang berdoa, jangan melupakan saudaranya. Jangan sampai dimintalah. Kalau kita cinta sama saudara-saudara kita ini, kan tidak perlu diminta sudah mendoakan. Ya. Nah, ini. Jangan egois. Doa saja pelit. Gimana kalau harta? Doa saja pelit. Mendoakan saja pelit. Maka kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul muslim afdal, muslim yang paling baik itu muslim yang bagaimana? Ya, muslim yang salam kepada ya ayyul islami afdal, Islam yang bagaimana? Afwan, Islam yang bagaimana yang afdal? Engkau salam kepada orang yang engkau kenal dan engkau yang tidak apa? Kenal dan orang yang engkau tidak kenal. Salam doa apa bukan sih? Doa. Assalamualaikum. Ya, salam saja pelit. Dikira orang yang lewat papasan itu patung, ya. Nah, ya kita akan lebih berat lagi ketika bersedekah, ketika memberikan harta. Kenapa? Mencari harta itu kadang-kadang sulit, ya kan gitu. Memang harta bisa dicari, tapi kan kadang-kadang membutuhkan apa? Capek, membutuhkan letih, membutuhkan semangat. Barakallahu fikum. Ini salam yang itu gratis. Jangan kita lewatkan. Ya semampu kita. Semampu kita. Nah, kecuali ada orang ciri-ciri pakai salib misalnya. Pakai salib atau pakai atribut-atribut musyrikin, non-muslim. Kita jangan salam dulu. Kita jangan salam dulu. Tapi kalau kayak lingkupnya gedung gede kayak gini nih. Ya insya Allah muslimin. Insya Allah apa? Muslimin. Ya salam. Ya salam. Aja dumeh belum jenggotan orang salam. Enggak apa-apa salam. Assalamualaikum ya. Naam, demikian. Barakallahu fikum. Baik, karena sudah azan kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita ambil dua hadis ya, dua hadis dalam bab ini. Naam, satu hasungan untuk kita memiliki anak soleh dan hasungan untuk kita menjadi orang soleh dan jangan melupakan kedua orang tua kita. Selalu doakan kedua orang tua kita yang masih hidup dan yang sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.